sempurna bentuk bulan, perhiasan malam. Batang-batang panjang pohon kelapa, kerang-kerang di pasir putih. Di antara mereka kita duduk berdua, menyanyikan lagu cinta. Tiba-tiba ombak di laut surut.